bab yang ke-55 beliau menyebutkan keutamaan hakikat dari la haula wala quwata illa billah. Baru setelah itu kita selesai membicarakan zikir. Baru setelah itu beliau masuk ke dalam bab doa. Nah, ini lebih menarik nanti. Bab doa beliau kupas panjang lebar lagi nantinya. Nah, itu sebagai gambaran umum dari kitab kita ini. Ini kita harus lebih semangat lagi karena zikir sudah selesai. Tinggal dua bab, yaitu satu macam zikir. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak terasa kita sudah memulai mempelajari bermacam-macam zikir. Dan yang saya ketahui sekali lagi, tidak ada zikir dalam agama Islam kecuali diambilkan dari tiga ini. Imma Quran, ataupun ucapan subhanallah, ataupun ucapan walhamdulillah, ataupun ucapan la ilaha illallah, Allahu Akbar, atau la haula wala quwata illa billah. Tidak lepas dari ini. Ustaz, bagaimana subhanallah wa bihamdi? Subhanallah wa bihamdi masuk dalam ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Ya. Subhanallah wa bihamdi masuk dalam ucapan subhanallah alhamdulillah. Subhanallahil azim masuk mana? Maka masuk ke dalam subhanallah. Ya, subhanallah masuk dalam subhanallahil azim masuk dalam subhanallah. Jadi tidak lepas dari enam macam zikir ini dalam agama Islam. Saya belum mengetahui ada zikir-zikir lain yang dia kalimat digunakan dalam agama Islam sebagai bentuk zikir. Oleh karenanya ini menambah semangat kita bahwa ini zikir yang terakhir macamnya, ya, terakhir macamnya yaitu la haula wala quwata illa billah. Kemudian nanti pada bagian kedua fikih doa dan zikir membicarakan tentang doa. Makanya kan judul bukunya Fiqhul Ada'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Beliau membicarakan zikir dulu. Baru setelah itu nanti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan doa. Ya. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Fadlu la haula wala quwata illa billah. Keutamaan la haula wala quwata illa billah. Berarti bab ini akan membicarakan keutamaan dari apabila seseorang berzikir la haula wala quwata illa billah apa saja. Penulis mengatakan, fa inna minal kalimatil azimah allati ja'at an-nususu bi tafdhiliha wa bayanu 'idami sya'niha al-hawqala wa hiya qawlu la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya di antara kalimat agung yang disebutkan oleh nas itu maksudnya adalah oleh dalil-dalil. Nas itu dalil yang tegas tentang keutamaannya dan dijelaskan keagungan urusannya adalah kalimat hawqalah. Hawqalah adalah istilah untuk ucapan la haula wala quwata illa billah. Seperti misalkan tahlil, istilah untuk ucapan la ilaha illallah. Seperti tasbih, istilah untuk ucapan subhanallah. Tahmid, istilah untuk ucapan alhamdulillah. Ya. Kemudian tahlil untuk istilah untuk ucapan la ilaha illallah. Takbir, istilah untuk ucapan Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Istilahnya adalah hawqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya basmalah. Kemudian alhamdulillah istilahnya juga hamdalah dan seterusnya seperti itu. Hawqalah, hamdalah, ya ini istilah. Kalau seandainya kita ucapkan hawqalah dalam hadis juga begitu, ya. Dalam hadis juga begitu, ada kata-kata hawqalah. Nah, itu maksudnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Yang artinya tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. La haula. Haula daya. quwata, kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Ini mengandung tauhid, karena diawali dengan penafian, peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Itu sering saya jelaskan, bahwa ucapan yang diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maka jawabannya adalah pengkhususan, pembatasan. Artinya tidak ada upaya apapun dan tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penekanan-penekanan. La haula wala quwwata illa billah. Penekanan pertama, ya. Penekanan pertama, penafian setelahnya pengecualian. Penafian la haula wala quwwata illa. Ini penafian. Ini namanya lamun nafi, lam peniadaan. Peniadaan. Setelahnya pengecualian illa. Maka menunjukkan kepada pengkhususan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan pertama. Penekanan yang kedua ada pada kata ini. Ini dan ini. Ini haula, ini adalah dalam bahasa Arab jenis kata nakirah. Nakirah itu apa? Belum ditentukan siapa dan apanya. Saya beri contoh misalkan, telah masuk seseorang ke masjid. Kita enggak tahu siapa orangnya, laki-laki atau perempuan. Kita enggak tahu. Ya. Di dalam rumah terdapat seseorang. Atau tidak ada orang di dalam rumah. Orangnya kita enggak tahu. Laki-laki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, pokoknya tidak ada orang. Nah, itu namanya nakirah. Nah, nakirah ini apabila sebelumnya peniadaan, peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Keumuman. Makanya terjemahannya paling tepat adalah tidak ada daya apapun umum. Begitu juga, dan tidak ada kekuatan apapun. Ini sama, nakirah juga. Ini juga sama, nakirah. Kaedahnya bagaimana? Apabila ada peniadaan, ya, saya ulangi. Apabila ada nakirah, didahului oleh peniadaan, menunjukkan keumuman. Kalau bahasa Arabnya begini, nakiratu fi siyaqin nafi tadullu alal umum. Apabila ada nakirah, nakirah kata umum, didahului dengan peniadaan, menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada daya apapun dan kekuatan apapun kecuali dengan Allah. Paham ya? Sama ketika kita berbicara tentang la ilaha, tidak ada ilah. Ilah sembahan. Ilah artinya apa? Sembahan. Ini sama kaedahnya. Dia nakirah dan sebelumnya apa? Peniadaan. Setiap kata nakirah sebelumnya peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada sembahan apapun. Tidak ada Tuhan apapun, siapapun, kecuali Allah. Itu kaedah dalam ilmu tauhid. Ini semua untuk menekankan tentang keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua penekanan. Kemudian billah menunjukkan kepada pembatasan atau pengkhususan. Nah, itu tiga poin dalam kalimat ini. Poin pertama, peniadaan, peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Poin kedua, kata nakirah diawali dengan peniadaan menunjukkan keumuman. Billah, ya, setelah pengkhususan menunjukkan setelah pengecualian menunjukkan kepada pembatasan. Artinya hanya Allah yang mempunyai daya, kekuatan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Waqad ja'at fi ba'd al-ahadith madmumatan ila al-kalimat al-arba' allati sabaqa al-hadith 'anha mufassalan fi ma madha. Dan pada sebagian hadis kalimat ini digabungkan dengan empat kalimat terdahulu yang telah dibicarakan secara terperinci. Apa empat kalimat yang terdahulu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam beberapa hadis, ucapan la haula wa la quwata illa billah digabungkan. Beliau kemudian mengatakan, wa minan nususi allati waradat fiha hadhihi al-kalimah madhmumatan ila kalimatil ila ulaikal kalimat ma rawahu at-Tirmidzi wal Hakim min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. Artinya, dan di antara nas-nas yang disebutkan padanya kalimat ini seraya digabungkan pada empat kalimat tersebut adalah hadis riwayat At-Tirmidzi Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di permukaan bumi seseorang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa hasbuna wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Lihat di situ ada la haula wala quwata illa billah, melainkan dihapuskan darinya dosa-dosanya meski lebih banyak daripada buih di lautan. Subhanallah. Ini bacaan utama karena menghapuskan dosa. Dosanya bukan sembarang dosa, bukan jumlah yang sedikit, sebanyak buih di lautan. Kira-kira buih di lautan seberapa banyak? Bukan untuk dihitung itu penyebutannya. Sering itu di dalam hadis-hadis Rasul seperti itu. Bukan untuk dihitung, tetapi untuk menunjukkan kepada banyak. Karena mustahil untuk dihitung. Saking banyaknya seperti buih di lautan. Ya. Dan orang Arab biasanya ngomong begitu. Apa? Menunjukkan kepada mubalaghah, tinggi. Ngomongannya itu tinggi. Ya. Dalam hadis yang lain, lau balaqat dzunubuka ananas sama. Kalau seandainya dosa-dosamu sampai ke ubun-ubun langit. Ubun-ubun langit di mana? Allahu a'lam. Tapi menunjukkan kepada apa? Banyaknya. Ya, menunjukkan kepada banyaknya. Ini menunjukkan keutamaan lima kalimat ini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Apa? La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini mungkin bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan ini zikir umum. Tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu, jumlah bilangan, kemudian jumlah bilangan, kemudian sebab, tata cara. Cuma jenisnya saja. Jenisnya ini. Jenisnya ini. Jadi setiap kali zikir yang umum, mutlak, bebas, tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Karena setiap pembatasan yang tanpa dalil, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Ya, setiap pembatasan tanpa dalil, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa aidan ما رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني شيئا يجزيني قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Begitu pula hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan selain mereka. Dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mampu untuk belajar Al-Qur'an." Apa maksud aku tidak mampu untuk belajar Al-Qur'an? Maksudnya Allahu a'lam, mungkin dia tidak terlalu mampu untuk menghafal. Ya. Allahu a'lam. Ini yang dimaksud, mungkin dia tidak terlalu mampu untuk menghafal. Karena kalau cuma sekedar membaca, insyaallah orang Arab bisa. Para sahabat bisa membaca Al-Qur'an. Makanya yang dimaksud bukan hanya sekedar apa? Hanya sekedar membaca atau belajar membaca, tetapi menghafal. Ini saya lebih condong kepada pendapat itu. Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mampu untuk belajar Al-Qur'an. Maka ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa mencukupiku. Nabi Muhammad SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah. Nah, ini amalan yang mungkin sedikit hafalannya. Tapi jangan sampai meremehkan menghafal Al-Quran. Karena dia ibadah dan mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dia ibadah yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ada pengalaman menarik, sedikit cerita. Anak saya, Suraya, ini sedikit pendidikan anaknya. Beliau suka mengerjakan pekerjaan tangan dibandingkan pekerjaan otak. Jadi ada anak-anak yang dia condongnya ke pekerjaan tangan dibandingkan pekerjaan otak. Seperti misalkan, Suraya itu suka main Rubik. Rubik tahu kan? Nah, itu dia cepat. Saya aja kalah mainnya. Kemudian dia suka gambar. Asalkan jangan gambar makhluk hidup boleh. Dan bagus gambarannya. Dia pun juga, maka itulah bakat sebagian anak. Maka kita kadang-kadang bisa memahami antara Abdullah dengan Suraya tingkat hafalannya berbeda, tapi tetap dia dihafalkan kedua-duanya Al-Quran. Abdullah tingkat hafalannya berbeda dengan Suraya. Kalau Abdullah lebih condong dia kerja keras untuk menghafal. Ini yang saya maksud contoh nyata, anak-anak itu mempunyai bakat masing-masing, tidak bisa disamakan. Ya, tetap kita dekatkan dia dengan Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menuntut lebih. Sama kejadian juga dengan seanak seorang ustaz. Beliau masukkan ke dalam pondok tahfidz. Hanya sampai kepada 10 juz. Habis itu berat rasanya anak tersebut. Nah, ini perkataan saya seperti ini bukan merendahkan, melemahkan semangat orang yang hendak menghafal Quran. Tapi dekatkanlah anak Anda dengan Al-Quran. Baik menghafalnya, baik membacanya dengan baik dan benar. Akan tetapi ingat anak Anda juga ada bakat yang dia condong kepadanya. Ya. Dan hafal Quran mauhibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini bisa dikatakan seperti ini orangnya. Ya, wahai Rasulullah, saya tidak bisa bahasanya gini, bagaimana? Wahai Rasulullah, la astati'u an ata'allam al-Qur'an. Saya tidak bisa belajar Al-Qur'an. Wallahu a'lam, maksud kita adalah menghafal Al-Qur'an. Maka kata Rasulullah SAW, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Menunjukkan gantian dari hafalan Al-Qur'an. Tetapi tetap terus kita dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Terus dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Ada orang yang komen, Ustaz, mungkin antum saja enggak semangat untuk mengenalkan anak dengan Al-Qur'an. Nah, orang seperti ini suudzon dan salah paham apa yang saya maksud. Yang saya maksud adalah anak itu punya kecondongan bakat. Maka kembangkan condongan tersebut untuk agama Islam. Niscaya dia baik. Ya. Misalkan kecondongannya untuk menjadi dokter, tetap dia mungkin menghafal Quran. Tapi dia dari dokter, tidak mesti harus jadi ustadz. Tidak mesti. Ya. Karena seorang bisa menjadi orang yang bermanfaat ketika dia menggunakan keahliannya tersebut untuk agama, apapun itu. Kalau seandainya semuanya menjadi ustadz, nanti siapa yang jadi muridnya? Ya. Kalau seandainya semuanya jadi ustadz, siapa yang jadi pengusahanya? Siapa yang jadi dokternya? Maka gabungkan dua-duanya. Dia paham ilmu agama dan dia juga mendapatkan ilmu duniawi. Ini jadi saya ingin meluruskan, bukan untuk meremehkan orang yang sedang menghafal Quran ataupun sekolah-sekolah yang sedang fokus terhadap hafalan Al-Quran. Tidak. Bahkan sekolah yang kita rintis Intan Ilmu targetnya 30 juz. 30 juz sampai kelas 6. Dan itu sudah dihitung dengan matang. Dengan program yang begitu dibagi dengan luar biasa. Kemudian saya tambahkan lagi hafalan hadis. 300 hadis sampai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMA lebih dari itu. Jadi dia keluar dari Intan Ilmu itu dia sudah bisa berdakwah. Bukan berarti kita tidak suka hafalan Quran. Maksud saya dari postingan saya itu adalah bahwa anak-anak itu punya apa? Punya bakat. Maka kembangkan bakatnya di situ. Tetap dia dekatkan dengan Al-Quran. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit suudzon, sedikit-sedikit menghujat, itu tidak baik dalam kehidupan. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, iltamis li akhika sab'ina udhran. Artinya, carilah alasan untuk saudaramu agar kamu bisa memaafkannya. 60 alasan atau 70 alasan. Oh mungkin sidin hendaknya kayak ini. Oh mungkin maunya memang kayak ini. Oh mungkin cari 70 alasan. Kalau kada dapat juga, maka ucapkan di dalam diri. Mungkin dia punya alasan yang kita tidak tahu. Akhirnya kita hatinya tetap tenang, tetap lapang dada, tetap bersih, tetap berbaik sangka kepada orang dan semisal. Intinya begitu, bahwa orang ini tidak bisa membaca Al-Quran, atau kalau kita pahami secara zahir, orang ini memang tidak bisa belajar Quran. Ini berarti poin untuk orang-orang yang sampai sekarang umurnya 40-50 tapi masih ikra atau belum bisa baca Quran, masih terbata-bata. Nah baca ini, itu kalau kita pahami hadisnya secara lahiriah. Tapi saya katakan tadi yang dimaksud tidak bisa membelajar Al-Quran maksudnya apa? Tidak bisa menghafal. Ini gantian dari Al-Quran. Saking utamanya ucapan ini, yang lima ini. Ya. Kalau ada orang umurnya 40-50 pas ditakuni, berapa hafalannya? 3 kul. Tambah surat paling favorit, Inna Ataina. Itu pun warisan TK. Warisan PAUD SD. PAUD aja lebih dari itu. Ya, Halimah sekarang sudah sampai Alim Fitar. Maka maksud saya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada gantian. Orang kalau tidak bisa ini, ada ini. Jalan miftahul subulul khair sangat banyak. Jalan kebaikan sangat banyak. Tidak bisa bersedekah, ya, maka dia bisa. Ada orang, seorang ustadz ada begitu. Dia ngutang kepada orang kaya sekian M. Kemudian dia janji per 3 bulan untuk bayar. Setelah dia mau bayar, ustadz ini mau bayar, kata si orang kaya ini, pakai nyegin dulu Ustaz teh, kadu usah dibalikakan. Ustaz ini berpikir nyamannya lah jadi orang sugih. Ya, bicara MM-an pakai nyegin dulu. Kita yang 100.000 aja bingung kadang-kadang. Nah, ada orang mungkin dia perlunya dia dikuasakan oleh Allah kekayaan untuk bisa beramal dengan kekayaannya. Dia dikuasakan oleh Allah ilmu untuk beramal dengan ilmunya. Ada orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Ustaz, ulun ini kada sugih, miskin, kada berilmu pulang. Hidup pulang saya. Kira-kira saya bisa apa? Maka ada kekuatan yang dia bisa lakukan. Ada pikiran yang bisa dia sampaikan. Nah ini intinya jalan kebaikan itu banyak. Jalan kebaikan itu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya'malu 'ala syakilatih." Katakan wahai Muhammad, kullun, setiap orang beramal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ini bukan berarti menggembosi untuk menghafal Quran, menggembosi untuk menuntut ilmu, tidak, tetapi ada kapasitasnya masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anas bin Malik tadi malam yang kita pelajari. Anas bin Malik perang Badar enggak ikut perang, tapi ada di medan pertempuran. Buat apa? Buat melayani para pejuang. Memberikan minum, memberikan obat. Nah, itu. Ada orang-orang pengusaha. Ya, di Banjar ada koperasi syariah, ada komunitas pengusaha muslim. Pengusaha. Dia mungkin tidak bisa melalui ilmu agama. Karena bukan ustaz, bukan yang belajar ilmu agama. Ya, tidak bisa bahasa Arab. Akhirnya bisa membantu agama lewat usahanya. Juragan tanah. Bisa membantu ilmu agama lewat tanahnya. Ada orang ingin bantu minta ilmu 5 hektar untuk perempuan. Mudah-mudahan 1-2 tahun kita jadikan untuk perempuan. 5 hektar Sidin pindah nyaman, Ustaz ambillah 5 hektar. Kayak itu aja. Kita mikir anak bangun rumah hanya raja di sana bingung. Ya, tapi ini orang banyak berhetak-hetak dia kasih. Kan enak. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Maka maksud saya di sana ada Allah memberikan. Saya sering mengatakan begini. Nabi Ibrahim tidak akan pernah bisa disamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak akan pernah bisa disamakan dengan Nabi Isa. Semuanya mempunyai kapasitas masing-masing. Makanya kan yang keliru adalah yang dia selantiasa hanya selalu melihat dengan mata sebelah. Melihat orang dengan su'udzan, melihat orang dengan mata meremehkan. Tidak benar. Saya sangat terkesan dengan perkataan Ustaz Al-Fadhil, tandem saya Abu Kanzu, Al-Ustaz Khairullah Hafizahullah. Beliau mengatakan, tahun-tahun ini tahun waktu berkarya. Waktu berkarya. Menciptakan bekas amal nanti setelah mati. Kita itu Pak, ada 2. Amalan kita dan bekas amalan kita. Allah berfirman, inna naktubu ma qaddamu wa athar. Kami menulis amalan dia dan bekas amalan dia. Maksudnya, nanti kalau dia mati, dia meninggalkan apa gitu? Yang terus mengalir pahalanya. Ini waktu sekarang, ini waktu untuk berkarya, beramal, menghasilkan bekal nanti untuk di akhirat. Ini sedikit ya penjelasan tentang bahwa ada orang yang di zaman Rasulullah SAW tidak bisa belajar Al-Quran. Kalau kita pahami hadis ini secara lahiriah, maka yang dimaksud tidak bisa belajar mungkin tidak bisa sama sekali membaca. Atau kita takwilkan, yaitu maksudnya tidak bisa menghafal. Karena tidak semua orang juga bisa menghafal. Dan saya pesan ya, untuk menghafal. Hafalan Al-Quran baik, tapi tidak wajib. Gak ada dalil orang wajib hafal 30 juz. Kalau dikatakan wajib, antum berdosa. Antum berdosa karena belum hafal. Gak wajib dia. Cuma utama, ya, kita tidak meremehkan. Itu satu. Yang kedua, menghafal Al-Quran, yang paling utama adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fudhail Ibn Iyad mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mal bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Ini ilmu salaf, lihat. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ya. Tetapi sekarang orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Kan terbalik. Ya. Ada perhelatan hafal cilik sekian. Hafal cilik dibanggakan. Bagus, utama. Tetapi yang lebih utama adalah ketika dia faham dan mengamalkan. Paham ya? Ini ahibati hafizakumullah taala. Maka saya pernah bertanya kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau, Ustaz, antum punya anak laki-laki kan? Iya. Mau dikemanakan itu anak? Sekolah di mana? Apakah mengejar tahfidznya atau mengejar ilmu umum, ilmu agamanya? Maka tergantung deh. Antum mau memproyeksikan anak kemana? Memproyeksikan anak kemana? Artinya targetnya itu kemana? Apakah cuma sebatas penghafal Quran? Ataukah dia menghafal dan memahami apa yang dia hafal? Ini tidak menggembosi orang-orang atau pondok-pondok tahfidz Quran. Enggak. Ya. Akan tetapi itulah tujuan dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk diapa? Diamalkan. Orang-orang di zaman sekarang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Paham ya ini? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, فقال الأعرابي هكذا وقبض يديه فقال هذا هذا لله فما لي قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني فأخذها الأعرابي وقبض كفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. Orang Arab Baduy itu berbuat demikian. Nah, ini ternyata ada kisahnya. Ternyata yang tidak bisa baca Quran tadi, tidak bisa belajar Al-Quran tadi, orang mana? Arab Baduy. Apa Arab Baduy? Yang tinggal di Baida. Baduy itu sudah dikata-kata Baida. Baida itu artinya pekala, apa? Gurun pasir, pelosok. Ya, bukan perkotaan, gurun pasir. Ya, mungkin tidak ada yang mengajarinya di situ atau tidak ada yang menghafalkannya demikian. Orang Baduy itu berbuat demikian, yaitu seraya menggenggam kedua tangannya. Begini. Menggenggam tangan. Kemudian ini untuk Allah. Lalu untukku apa? Kata orang tersebut. Ini untuk Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Ini untuk Allah. Artinya itu kan zikir-zikir untuk Allah semua. Untukku apa? Maka beliau bersabda. Ucapkanlah. Allahumma ghafirli, warhamni, wa'afini, warzuqni, wahdini. Ya. Ini untuk dirinya. Maka orang Baduy tersebut mengambilnya seraya menggenggam kedua tangannya. Ya, menggenggam kedua tangannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, adapun orang ini sungguh dia telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Artinya amalan tersebut luar biasa. Amalan dia kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amalan untuk kepentingan dirinya, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Ya, ini menunjukkan semestinya kita hafalin. Kata Rasulullah SAW, sungguh orang tersebut telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Kedua tangannya dengan kebaikan. Artinya amalan tersebut sangat baik. Ya. Nah, ini salah satu zikir atau doa yang kita bisa hafal. Zikir dan doa yang kita bisa hafal. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Wahai Allah, ampuni aku, rahmati aku, berikan afiah, ya, artinya kesehatan, rezeki, petunjuk. Lima. Ya, lima. Dan ini hampir sama dengan bacaan apa? Duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warham warzuqni wahdini. Ya. Wa'fu anni. Apa? Wajburni. Dia ada tujuh kalimat kalau tidak salah. Ya, ada tujuh kalimat. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tujuh kalimat. Kalau bacaan duduk di antara dua sujud, tujuh kalimat. Baik. Kemudian selanjutnya. Warwa min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Istakthiru min al-baqiyati as-salihat." Qila: "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala: "At-takbir wat-tahlil wat-tasbih wal-hamd la haula wala quwwata illa billah." Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa ghayruhu. Wa fi isnadihi Abu Samh Darraj ibn Sam'an saduq fi hadithihi an Abi Al-Haytham dha'fun wa hadha minha. Artinya dan diriwayatkan. Kata-kata diriwayatkan wa ruwiya itu kata fasif menunjukkan kelemahan. Ya, kalau ada hadis diriwayatkan itu namanya hadisnya agak lemah, fasif dia. Itu kan kata fasif dalam bahasa Indonesia, betul? Kata aktif bagaimana? Meriwayatkan. Meriwayatkan. Kalau diriwayatkan itu berarti kata fasif. Ya, menunjukkan kepada hadisnya lemah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah al-baqiyatus salihat. Apa arti al-baqiyatus salihat? Sisa yang kekal abadi. Yang saleh. Sisa yang kekal abadi yang saleh. Maksudnya, amalan ini akan tetap nanti di akhirat. Apa itu? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, at-takbir, wat-tahlil, wat-tasbih, wal-hamdu, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan selainnya. Dengan sanadnya terdapat, nah, ini yang menyebabkan dia lemah. As-Samah Darraj bin Sam'an. Namanya As-Samah Darraj bin Sam'an. Seorang perawi berstatus soduk. Soduk itu apa? Hafalannya kurang kuat. Soduk itu artinya hafalannya kurang kuat. Ya, mungkin dia ahli ibadah. Dia suka ke masjid. Dia tidak maksiat. Tapi kalau dari sisi hafalan kurang kuat. Ini namanya apa? Soduk. Hafalannya kurang kuat. Ya. Dan dalam riwayatnya dari Abu Al-Haytham terdapat kelemahan. Jadi kalau seandainya As-Samah Darraj ibn Sam'an meriwayatkan dari Abu Al-Haytham, maka riwayatnya lemah. Dan ini salah satu riwayatnya. Tapi Ustaz, kenapa disebutkan oleh Syekh di sini? Nah, hanya sebatas pembantu. Hadis-hadis sahih sebelumnya sudah dua disebutkan oleh beliau. Ya, tentang keutamaan la haula wa la quwata illa billah. Ini hanya sebatas pembantu keutamaan. Ya. Jadi kalau kita boleh runut ya, keutamaan la haula wala quwata illa billah apabila diucapkan lima kalimat tersebut maka akan menghapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Yang kedua apa? Apabila lima kalimat tersebut termasuk di dalamnya la haula wala quwata illa billah ditambahi dengan doa Allahummaghfirli warhamni, Allahummaghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini kedua. Yang ketiga, ucapan lima kalimat ini adalah ucapan yang pahalanya akan terus menerus didapatkan nanti di hari kiamat. Kekal abadi. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat artinya yang tersisa. As-salihat, amal saleh. Amal saleh yang selalu tersisa di hari kiamat yaitu la haula Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian ahibati, lakin jaa addu la haula wala quwata illa billah fil jumlatil baqiyatis salihat an ghairi wahidin minas sahabah wat tabi'in. Nah, akan tetapi datang keterangan yang memasukkan la haula wala quwata illa billah dalam kategori kalimat al baqiyatus salihat, ya, dari sejumlah sahabat serta tabi'in. Ini antum harus ingat, berarti ada dalam istilah perzikiran ada istilah apa? Al-baqiyat as-salihat. Kalau ditanya apa itu al-baqiyat as-salihat, maka dia adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi dalam ilmu perzikiran ada istilah apa? Al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat artinya secara bahasa apa? Yang tersisa pahalanya dari amal-amal saleh. Yang tersisa pahalanya dari amal-amal saleh. Al-baqiyat as-salihat di sini ucapannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kita baca, karena waktu sedikit, kita baca bahasa Indonesianya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Mustadnya bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditanya tentang al-baqiyat salihat. Utsman bin Affan ditanya tentang al-baqiyat salihat. Beliau berkata, ia adalah la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini berarti Utsman bin Affan sebagai seorang salafus saleh memasukkan la haula wala quwata illa billah sebagai apa? Al-baqiyat as-salihat. Sebagai al-baqiyat as-salihat. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau ditanya tentang al-baqiyat as-salihat. Ingat sekali lagi ya, di dalam ilmu perzikiran ada istilah apa? Al-baqiyat as-salihat. Maka beliau berkata, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang salafus saleh memasukkan la haula wala quwata illa billah sebagai al-baqiyat as-salihat. Imam Malik meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Beliau berkata, al-baqiyat as-salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa Sa'id bin Musayyib sebagai seorang tabi'i memasukkan la haula wala quwata illa billah ke dalam apa tadi? Al-baqiyat as-salihat, ya. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ammarah ibn Sayyad. Ammarah ibn Sayyad ini adalah seorang tabi'i. Dia berkata, Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib seorang tabi'i bertanya kepadaku tentang al-baqiyat as-salihat. Maka aku berkata, salat dan puasa. Nah, ini Sa'id bin Musayyib ditanya, apa itu al-baqiyatus salihat? Yaitu pahala yang tersisa, yang soleh, yang pahalanya akan diambil nanti di akhirat. Yaitu amalan zakat dan amalan salat dan amalan puasa. Beliau bertanya, engkau tidak tepat. Kata Sa'id bin Musayyib, tidak benar itu. Al-baqiyatus salihat bukan amalan salat dan bukan amalan puasa. Aku berkata, zakat haji. Bukan juga. Beliau berkata, engkau belum tepat. Akan tetapi ia adalah kalimat yang lima. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini menunjukkan Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i, memasukkan la hawla wa la quwata illa billah ke dalam apa? Al-baqiyat as-salihah. Asar Ibnu Musayyib ini memberikan indikasi bahwa al-baqiyat as-salihat terbatas pada kelima kalimat itu. Namun yang menjadi pegangan para peneliti dari kalangan ahli ilmu bahwa al-baqiyat as-salihat adalah seluruh amal-amal kebaikan sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman-Nya dan al-baqiyatus salihat. Beliau berkata, ia adalah zikir kepada Allah, ucapan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa tabarakallah wa la haula wa la quwata illa billah, dan kekuatan kecuali la haula wa la quwata illa billah, wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah, puasa, salat, haji, sedekah, memerdekakan budak, jihad, menghubungkan silaturrahim dan semua amal-amal kebaikan. Mereka adalah yang kekal lagi saleh, yang kekal bagi pemiliknya selama tegak langit dan bumi. Maksudnya, di sini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan al-baqiyat salihat cuma ucapan lima tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang mengatakan seperti Abdullah bin Abbas bahwa istilah al-baqiyat salihat seluruh amal saleh. Apapun amal saleh, dia adalah amal yang tersisa pahalanya dan saleh. Terus diambil pahalanya oleh orang yang mengamalkannya. Nah, ini hibati hafizakumullah taala. Cukup kiranya karena waktu ya. Yang jelas di dalam pertemuan ini kita sudah membicarakan keutamaan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama tadi apa? Keutamaannya menghapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Yang kedua, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yang ketiga, dia termasuk dari al-baqiyat salihat. Ya. Nah, jadi antum sekarang tahu ada istilah dalam al-baqiyatus salihat lebih baik di sisi Rabbmu. Ya. Nah, al-baqiyatus salihat itu apa? Terjadi khilaf tadi di antara ulama. Ada yang mengatakan cuma ucapan lima. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ada yang mengatakan al-baqiyatus salihat apa? Seluruh amal saleh, apapun itu, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ya, silaturrahim, bakti orang tua, itu semua al-baqiyatus salihat. Arti al-baqiyatus salihat apa? Yang tersisa, yang saleh, yang tersisa, yang saleh. Maksudnya pahalanya tersisa karena dia adalah amal saleh. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.